untuk istrinya, untuk neneknya, untuk calon ibu dari anak-anaknya. Masih SMA ya, jangan begitu. Satu lagu buat ibu. Thank you. Yeah.